Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah na'udzubikumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di masjid ini. Yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mulai mempelajari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Ikhwana fillah na'udzubikumullah, sebelum kita masuk pada bab yang menjadi inti pembahasan, maka ini akan kita sampaikan beberapa perkara. Al-awwal tarjamatul alif. Yang pertama terkait dengan biografi penyusun kitab Bulughul Maram. Huwa al-imam al-allamah Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, itu nama lengkap beliau. Wal-Ma'ruf Ibn Hajar Al-Asqalani dan lebih terkenal dengan panggilan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wulida fi Misra fil yawm tsani asyar min Sya'ban. Ama 73 wasab'imi'ah. Beliau dilahirkan di Mesir pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah. Wulida fi Misra fil yawm tsaniya asyar min Sya'ban ama 73 wasab'imi'ah. Wa nasa'a biha, beliau tumbuh dan berkembang di Mesir. Fatuwfiyat ummuhu fi tufulatihi, ibunya meninggal dunia ketika Ibnu Hajar masih kecil. Fatuwfiyat ummuhu fi tufulatihi, masih bayi, ibunya meninggal dunia. Thumma tuwfiya abuhu fi sabahu, kemudian menyusul bapaknya meninggal dunia ketika dia sudah masuk usia kanak-kanak. Jadi ikhwana fillah na'udzakumullah, Ibnu Hajar beliau termasuk mengalami masa-masa yatim, yatim piatu. Ketika kecil sudah ditinggal mati oleh ibunya, kemudian disusul bapaknya. Fa'akmala hifdzul Qur'an wa huwa ibnu tis'i sinin. Fa'akmala hifdzul Qur'ani wa huwa ibnu tis'i sinin. Beliau menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia 9 tahun. Usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Wa hafidha katsiran min mutuni al-ilmi fi sabahu. Beliau juga banyak menghafal matan-matan ilmu di usia kanak-kanak. Masih kanak-kanak, masih kecil, beliau sudah banyak menghafal matan-matan ilmu, ya. Nah, wa minha, di antara matan ilmu yang dihafalkan ialah Al-Umdah, Wal-Hawi As-Sughir, wa Mukhtasar Ibni Al-Hajib, wa Mulhatul I'rab. Jadi di antara matan-matan ilmu yang beliau hafalkan ketika masih kecil itu kitab Al-Umdah, kitab Al-Hawi As-Sughir, kitab Mukhtasar Ibnil Hajib, dan kitab Mulhatul I'rab. Sudah hafal ketika masih kecil. Wa akhadha al-ilma an adadin kabir min al-a'lam. Beliau mengambil ilmu dari banyak ulama-ulama besar. Wa akhadha al-ilma an adadin kabirin min al-a'lam. Beliau mengambil ilmu dari banyak ulama besar. Wa min ashurihim, di antara ulama yang besar tadi yang paling masyhur ialah Al-Bulqini. Al-Bulqini tafaqqaha alaih. Ibnu Hajar mengambil fikih dari beliau. Jadi guru fikihnya ialah Al-Bulqini. Wabnu Al-Mulakkin. Wabnu Al-Mulakkin. Waqad ikhtassa bihi wa lazamahu. Waqad ikhtassa bihi wa lazamahu. Ibnu Hajar bermulazamah kepada Ibnu Al-Mulakkin. Nah, wa Abdurrahim Ibnu Rizin. Wa Abdurrahim Ibnu Rizin. sami'a alaihi Sahih al-Bukhari. Nah, ini beliau belajar dan mendengar Sahih Bukhari kepada Abdurrahim ibn Wirzin. Wal-Hafidh al-Iraqi. Al-Hafidh al-Iraqi. Lazamahu nahwa asr sinin. Termasuk gurunya ialah Al-Hafidh al-Iraqi. Ibnu Hajar permulazamah kepada beliau selama 10 tahun. Nah, 10 tahun ya, bukan 4 tahun, 10 tahun. Wal Fayruz Abadi Sahibul Qamus wa Al Fayruz Abadi Sahibu Al Qamus Akhada anhu fi ulumil Arabiyah. Di antara guru beliau adalah Al-Fayruz Abadi, penyusun Al-Qamus. Kamu siapa ini? Al-Muhyidh. Ibnu Hajar belajar ilmu-ilmu bahasa Arab kepada Al-Fayruz Abadi. Nah, Wal Burhan At-Tanukhi Wal Burhan At-Tanukhi Akhadha anhu Al-Qira'at As-Sab'ah. Al-Qira'at As-Sab'ah. Kemudian guru beliau Al-Burhan At-Tanuhi. Ibnu Hajar belajar Qira'ah Sab'ah kepada beliau. Nah, ini diantara deretan guru-guru besar Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Rahila ila biladin kathirah. Rahila ila biladin kathirah. Kulluha fi talabil ilmi. Ibn Hajar, beliau melakukan rihlah ke banyak negara. Semuanya tujuannya ialah untuk menuntut ilmu. فَمِنَ الْبُلْدَانِ الَّتِي أَقَامَ فِيهَا. Di antara negara-negara yang beliau kunjungi untuk menetap di sana dalam rangka apa ini? Talabul ilmi. Al-awwal Al-Haramani Asy-Syarifani. Dua tanah haram itu Makkah wal Madinah. Naam. Wa sami'a Sahih al-Bukhari fi Makkah al-Syaikh al-Muhaddits Afifuddin An-Nisaburi Summa al-Makki. Ibnu Hajar mendengar pelajaran Shahihul Bukhari di Mekah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Muhaddits Afifuddin An-Naisaburi Al-Makki. Astani Dimasko, negara yang beliau kunjungi untuk talabul ilmu ialah Damaskus. Damaskus. Al-Tharis Baitul Maqdis. Arabi San'a. Kullu hadha fi talabil ilmi. Semuanya ini dalam rangka talabul ilmi. Wal ahdi ankibar syuyukh, dan dalam rangka mengambil ilmu dari ulama-ulama kibar. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar razaqahu wa ta'ala fi mu'allafatihi mayyizatin Al-Hafiz Ibnu Rajab Asqalani rahimahutaala diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak istimewaan dalam karya-karya tulisnya. Ya, fi mu'allafatihi mayyizatin. Wa min ashhuri mu'allafatihi ma ya'ti. Di antara karya tulis beliau yang paling masyhur sebagai berikut. Al-awwal Fathul Bari Bisahi Sahihil Bukhari. Fathul Bari Bisahi Sahihil Bukhari. Naam. قال بعض العلماء إن شرح البخاري دين على أمة محمد لم يوفي إلا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. Inna syarh al-Bukhari dainun ala ummati Muhammad lam yuwaffihi illa al-Hafidh Ibnu Hajar bi Fathil Bari. Sesungguhnya syarah Sahih Bukhari merupakan hutang yang harus dibayar oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada yang bisa melunasi hutang itu kecuali Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan pembayaran Fathul Bari. Maksudnya, untuk mensyarah Sahih Bukhari itu merupakan tanggung jawab semua umat Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada yang mampu untuk melunasinya kecuali siapa ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dengan bayaran Fathul Bari. Artinya dengan Fathul Bari maka syarah Sahih Bukhari terpenuhi semuanya. Dan ini adalah syarah yang paling muktabar di kalangan para ulama dari zaman dulu hingga kini. Barakallahu. Bahkan Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ketika ditanya sebagian kaum muslimin agar beliau menyusun syarah Sahih Bukhari dikarenakan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah memiliki zillah dalam masalah al-asma wa sifat. Zillah yang sedikit ini kemudian dijadikan sebagai alasan bagi sebagian kaum muslimin agar ada yang menyusun Syarhul Sahih al-Bukhari selain Fathul Bari. Maka Syaikh Ibnu Baz rahimahullah beliau menjelaskan bahwa Fathul Bari tetap dipakai sampai ada yang bisa menandinginya. Dan tidak saya temukan tandingannya ila yaumina hada sampai sekarang ini. Ini adalah kitab beliau yang paling apa ini? Masyhur di seluruh penjuru dunia. Nah, atsani tahdzib at-tahdzib. Tahdzib at-tahdzib. Tahdzib at-tahdzib. Ini kitab beliau tentang biografi para perawi hadis. Ya. Bahkan disebutkan di sana tentang kedudukan rawi-rawi tadi. Apakah sahih atau dhaif? Nah, barakallahu fikum. Atsalis al-isabah fi tamyizis sahabah. Al-isabah fi tamyizi as-sahabah. Termasuk karya beliau yang terkenal ialah Al-Isabah fi tamyizi as-sahabah. Di sini beliau menjelaskan secara khusus biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan siapa saja yang meriwayatkan dari para sahabat itu. Nah, Arabi bulughul maram min adillatil ahkam. Termasuk yang terkenal dari kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ialah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab ini yang akan kita pelajari insyaallah taala. Wabil jumlah kesimpulannya faqad balaghat muallafatuhu nahwa khamsina wa mi'ah. Faqad balaghat muallafatuhu nahwa khamsina wa mi'ah. Kesimpulan bahwa karya tulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mencapai 150 karya. Nah, bukan 150 juz ya, tapi 150 karya tulis. Fathul Bari itu dianggap satu. Nah, ya. Nah, masya Allah, itu banyak, 150 karya tulis. Itu masuk karya yang sangat apa ini? Besar. Untuk bikin satu karya tulis saja, apalagi yang setebel Fathul Bari, nah, mungkin kita ngos-ngosan ya, atau gak akan mampu. Ya, nah, waktunya habis untuk futsal, ya, untuk makan, untuk santai, ya, nah, ngurus ini dan itu, nah, bahkan seandainya kalian mencatat semua daras di sini, mulai kismul lughah sampai kismuddin ats-tsalits, semuanya dicatat, semua pelajaran, semua mata pelajaran dicatat, jadikan satu, mungkin masih belum setebal Fathul Bari. Masih satu karya tulis, ya. Nah, apalagi 150 karya. Nah, yang lebih mengagumkan lagi, aghlabuha fi tahqiqi sunnah al-mutahharah riwayatan wa dirayatan. Aghlabuha fi tahqiqi sunnah al-mutahharah riwayatan wa dirayatan. Kebanyakan karya tulisnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah itu di bidang hadis, baik secara riwayat maupun secara apa ini? Diroyah. Nah, tufiya rahimahullah fi biladi Misr. في اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة عام 52 و700. Beliau rahmatullah ta'ala meninggal dunia di negara Mesir pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 852 Hijriah. Wa ahsanu man kataba fi tarjamatihi tilmidhu al-allamah as-sakhawi fi kitabihi al-jawahir wad-durar fi tarjamati al-hafidh Ibnu Hajar. Al-Jawahir wad-Durar, Al-Jawahir wad-Durar fi tarjamati Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang paling bagus dalam menulis biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala ialah murid beliau sendiri, yakni Al-Allamah As-Sakhawi dalam kitab yang berjudul Al-Jawahir wad-Durar fi tarjamatil Hafidz Ibnu Hajar. Mutiara dan permata tentang biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, ini tentang tarjamatul mu'allif, biografi penyusun kitab Bulughul Maram. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, pembahasan berikutnya muqaddimah al-muallif, muqaddimah dari penyusun Kitab Bulughul Maram. Nah, kita lihat dalam kitab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa haditha. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kenikmatan-kenikmatan yang zahir maupun yang batin, yang lama maupun yang baru. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasitha. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabinya dan rasulnya yang bernama Muhammad. Demikian pula kepada keluarganya dan para sahabatnya, orang-orang yang menolong agamanya dan berjalan di atas agamanya dengan perjalanan yang sangat besar. Wa ala atba'ihim alladina warithu ilmahum. Dan juga semoga tercurahkan kepada para pengikut mereka yang mewarisi ilmu-ilmu mereka. Wal ulama'i warasatil anbiya. Dan juga semoga tercurah kepada para ulama, para pewaris nabi. Akrim bihim warisa wa mawrusa. Alangkah mulianya mereka semua, baik yang mewarisi maupun yang diwarisi. Akrim bihim itu sirat ta'ajub, ya, afil bih, alangkah mulianya. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fahada mukhtasaran yastamilu ala usulil adillatil hadithiyah lil ahkamis syar'iyah. Ini adalah ringkasan yang memuat pokok-pokok dalil-dalil hadis tentang hukum-hukum syariat. Khartuhu tahriran baligha liyasira man yahfaduhu baina aqranihi nabigha. Aku tulis dengan tulisan yang sangat mendalam agar bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menghafalkannya di antara teman-temannya. Wa yasta'ina bihi talibul mubtadi. Dan dijadikan sebagai alat bantu pendalilan bagi para santri pemula. Wala yastaghni an huraghibul muntahi. Dan juga sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan puncak-puncak hukum. Waqad bayyantu akibah kulli hadithin man ahrajahu minal a'immati di iradati nuskhil ummati. Sungguh aku telah menjelaskan selesai setiap menyebutkan hadis, siapa saja yang mengeluarkan hadis itu dari kalangan para ulama dan imam alul hadis dengan maksud menasihati umat. Fal murad bis sab'ah Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Nasa'i. Kalau aku sebut dalam kitabku arwah sab'ah diriwayatkan oleh imam 7, maka yang dimaksud adalah Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Wa fi sittah man ada Ahmad. Kalau aku sebut diriwayatkan oleh 6 alul hadis, maka yang dimaksud ialah selain Imam Ahmad, berarti Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Imam Ahmad enggak? Ya. Wa bil khamsah man ada Al-Bukhari wa Muslim. Nah, kalau aku mengatakan diriwayatkan oleh Imam 5, maka yang dimaksud ialah selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Waqad aqulu al-arba'ah wa Ahmad. Kadang-kadang aku juga mengatakan diriwayatkan oleh Imam 4 dan Imam Ahmad. Berarti Imam 4 itu adalah Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi wa An-Nasa'i. Wa Ahmad, nah, disebutkan secara khusus. Ya, kalau arwahul khamsah langsung masuk. Kalau arwahul arba'ah wa Ahmad di 4 tambah 1 Imam Ahmad. Intinya sama dengan apa ini? Arwahul khamsah. Wa fil arba'ah man ada thalathatul awal. Kalau aku sebut diriwayatkan oleh Imam 4, maka selain 3 imam yang pertama, selain Imam Ahmad, selain Imam Bukhari dan selain Imam Muslim. Jadi Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Wa bi tsalasah man adahum wa adal akhir. Kalau aku bilang diriwayatkan oleh Imam 3, maka yang dimaksud ialah selain 3 imam yang pertama dan 1 imam yang terakhir. Selain Imam Ahmad, selain Imam Bukhari, selain Imam Muslim, selain An-Nasa'i. Berarti kalau riwayat 3 imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Wa fil muttafaq alaih Al-Bukhari wa Muslim. Dan kalau kami sebut muttafaq alaih, maka maksudnya ialah Al-Imam Bukhari wa Muslim. Wa qad la adkur ma'ahuma ghairahuma. Dan kadang-kadang aku tidak menyebut selain Al-Imam Bukhari wa Muslim jika yang meriwayatkan ada yang lain. Misalkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam yang lain yang meriwayatkan, kadang-kadang sama Ibnu Hajar hanya disebut rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Wa ma ada dalika fawa mubayyan. Adapun selain itu, maka aku jelaskan langsung maksudku, tidak pakai sandi tadi, ya. Wa sammaituhu bulughul maram min adillatil ahkam. Aku namakan kitabku ini dengan bulughul maram min adillatil ahkam. Wallaha as'alu alla yaj'ala ma 'allamana 'alaina wabala wa ayurziqana al-'amal bima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah aku memohon agar apa yang Allah ajarkan kepada kita tidak menjadi malapetaka bagi kita. Dan kami memohon agar Allah memberi kita karunia untuk bisa mengamalkan apa yang Allah ridhoi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah muqaddimatul mu'allif. Nah, wa fiha masail. Di dalam muqaddimah mu'allif rahmatullah ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula al-bada'atu bil basmalah. Masalah yang pertama, beliau memulai kitabnya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk kebiasaan salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua, at-tahmid 'ala Allah wassalatu wassalam ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bacaan tahmid untuk Allah, bacaan salam, salawat dan salam untuk Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Al-mas'alatu sadisah, fadlul ulama. Li'annahum wa'athatul anbiya fil ilm. Disebutkan tentang keutamaan para ulama karena mereka adalah para pewaris nabi dalam bidang ilmu. Al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat, bulughul maram, min kutubil fikhi, min kutubil fikhi, ala usulil adillatil hadithiyah. Kitab Bulughul Maram itu adalah termasuk kitab-kitab fikih yang memiliki dasar dalil-dalil hadis. Jadi hadis faidah, hadis faidah, begitu ya. Nah, kan ada kitab-kitab fikih itu langsung penjabaran, pemaparan kesana kemari, ya. Kalau Bulughul Maram itu adalah kitab-kitab fikih hadis. Bab, kemudian hadis, hadis, hadis, hadis, ya. Nah, al-mas'alatu al-khamisah, nah, al-ihtimam bistilahatin khasatin fi hadal kitab. Itu memperhatikan istilah-istilah khusus yang terdapat dalam kitab ini. Minha, di antaranya, awalan, al-murad bisab'ah, Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Nasa'i. Tsaniyan, al-murad bisittah, Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa Tirmidhi wa Nasa'i. Thalithan, al-murad fil khamsah Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa Tirmidhi wa Nasa'i. Rabi'an, al-murad bil arba'ah Abu Dawud wa Ibn Majah wa Tirmidhi wa Nasa'i. Awalan, tsaniyan, tsalitsan, rabi'an, khamisan, na'am, al-murad bi tsalatsa Abu Dawud wa Ibn Majah wa Tirmidhi sadisan al-murad bil muttafaq alaih al-Bukhari wa Muslim. Nah, barakufikum. Ini sebagai mukadimah dan pemanasan kajian kitab Bulughul Maram. Insyaallah pembahasan berikutnya kitab Thaharah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yasarallahu umrana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.